Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita lanjutkan tentang penyebutan beberapa sebab-sebab yang membantu seseorang untuk bisa terhindar dari maradur riya, penyakit riya. Dan kita telah sampai pada sebab yang ke-8, yaitu al-isti'adah billah minasyaitan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, yang sangat berambisi untuk menggelincirkan kita semuanya ya dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga syaitan ya, iblis dan bala tentaranya ya sangat ingin ya, untuk kita gagal ya, dalam mengamalkan amalan ibadah, gagal dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika syaitan gagal untuk menghalangi kita dari ibadah, tetap kita ibadah, maka syaitan gak berhenti sampai di situ. Terus syaitan masuk. Ya, ketika kita ibadah pun tetap digoda oleh syaitan. Dibisikkan niatan-niatan jahat. Ya. Tujuan-tujuan yang rusak. Sehingga syaitan berusaha bagaimana caranya kita gagal. Ya, ibadah-ibadah tapi enggak dapat pahala sama sekali. Ya, sehingga nanti pada yaumul qiyamah di akhirah sama-sama dengan syaitan, ya, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ibadahnya gagal. Nauzubillah. Oleh karena itu Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Fussilat ayat ke-36. Allah menyatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan ketika syaitan ya, berusaha untuk menyesatkan anda wahai muslim, fasta'id billah, maka hendaklah anda isti'adah kepada Allah cepat-cepat ya, isti'adah kepada Allah, meminta perlindungan ya, penjagaan dari Allah. Karena Allah yang menguasai ya, semuanya. Allah yang mengontrol seluruh ciptaannya. Termasuk syaitan di dalamnya. Ya. Sehingga Allah maha tahu. Ya. Ketika ada seorang hamba digoda oleh syaitan. Kemudian dia bersegera. Tahu jalan keluarnya. Tahu obatnya. Yaitu bersandar kepada Allah. Sehingga syaitan akan mudah untuk dikekang. Ya. Dihambat, dicegah oleh Allah. Kenapa? Allah yang melindungi hamba tadi. Karena adanya hubungan antara hamba tadi dengan Allah. Innahu was-sami'ul 'alim. Karena Allah ya, maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar permohonan, doa hambanya. Ketika ada isti'adah kepada Allah. Al-'alim, maha mengetahui. Maha mengetahui segala makar-makar syaitan. Ya, untuk menggelincirkan manusia dari siratal mustaqim. Dan oleh karena itu, ya, ketika para ulama ya, yang terkumpul dalam Al-Lajna Daimah ya, ditanya, hal hunaka du'a'un li tardir riya fil insan wa khasatan fil salah? Apakah di sana ada doa ya, untuk mengusir penyakit riya pada seseorang secara khusus pada salat? Ya, maka para ulama menjawab, idza hasalat ya, lil insani wasawisu fi shalah falyasta'id billahi minasyaitan. Apabila muncul was-was pada seseorang di dalam salat, maka hendaklah dia bersegera ya, isti'adah kepada Allah dari gangguan syaitan. Wal yastamirra fi salatihi wa la yaltafit ila al-wasawis war-riya. Dan teruslah dia ya, mengerjakan sholatnya dan jangan menoleh ya, pada was-was yang muncul pada hatinya dan bisikan-bisikan riya ya, pada niatnya. Ya, jangan ditoleh. Terus lawan. Nah, bahkan ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika seorang ya, ketika sholat misalkan, ya lagi sholat, ya pengennya ikhlas, tapi syaitan terus bisikan. Ya, kamu sedang dilihat tuh sholat yang sama saudaramu itu, perbagus sholatmu. Ya, nah, atau bisikannya, ah kamu percuma sholatmu, ya riya, gak dapat apa-apa kamu. Sudah, peringkas saja sholatnya, pendekin saja, percepat. Ya, ngapain kamu lama-lama? Kata Nabi, fa'atil, ya, panjangkan sholatnya sekalian. Ya, kenapa? Biar syaitannya marah, ya. Sehingga kita ketika digoda oleh syaitan untuk menghentikan ibadah kita, justru kita lawan. Sedang baca Quran, ya, baca Quran, kemudian mungkin muncul bisikan syaitan, kamu ini, ya, sedang dilihat tuh sama temanmu itu, kamu memang rajin ya. Ya sudah, hentikan saja, percuma kau baca Quran, riya kamu. Bisikan syaitan muncul, ya, muncul. Terus gimana solusinya? Terus baca Quran, ya. Tambah lama, ya. Tambah waktunya, tambah bacaannya. Nah, jangan dihentikan, syaitan yang senang nanti. Baik, jadi toleh. Sawa'un ra'ahu ahadun minan nas aw lam yarahu ahad. Baik ada yang melihat, ya, ibadah Anda dari kalangan manusia atau tidak ada yang melihat. Falyash'ur, ya. Falyush'ir nafsahu annahu yusalli lillah kama amara Allah, sehingga hendaknya dia senantiasa merasakan atau mengkondisikan bahwa dia sedang sholat untuk Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Bi'itmamir ruku' was sujud, dengan menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Wala yaltafit ila mukhada'ati syaitan lahu bi'anna amalahu riya. Dan dia jangan menoleh terhadap makar dan tipu daya syaitan bahwa amalan ibadahnya tadi itu karena riya. Gak usah ditoleh. Ya. Gak usah diperhatikan. Terus. Ya, dilawan. Nah. Kemudian sebab yang berikutnya, yang ke-9, at-ta'arrufu 'ala anwa'ir riya, ya, di antara kiat dan sebab yang membantu seseorang untuk terhindar dari riya adalah pengetahuan, ya, dan wawasan, ya, tentang macam-macam riya. Tentang macam-macam riya. Penting, ya, untuk mengetahui macam-macam riya. Ya. Sebutkan di sini oleh fatwa Lajnah Daimah ketika ada pertanyaan, kaifa yumkinu takhallusu minar riya'i was sum'ati wa ma hiya al ad'iyatu al waridatu fi dhalik wa kaifa yumkinu ma'rifatu anna hadzal 'amala yuqsadu bihir riya'. Ya, bagaimana ya cara yang memungkinkan untuk seseorang terbebas dari penyakit riya dan sum'ah? Dan apakah di sana ada doa-doa untuk bisa terhindar dari riya? Dan bagaimana upaya untuk bisa mengetahui sebuah amalan itu dimaksudkan dengannya riya? Kata para ulama yang terkumpul dalam Lajnah Daimah alaihim rahmatullah, jawabannya, jahid nafsaka fil ikhlas lillahi ta'ala. Hendaklah Anda bersungguh-sungguh, ya, di dalam mengikhlaskan setiap ibadah Anda kepada Allah. Wal bu'du 'anil riya, dan menjauhkan diri Anda dari penyakit riya. Wasta'in billahi fi hadza, kemudian jangan lupa minta tolong kepada Allah untuk bisa terhindar dari penyakit riya. Wahris 'ala ta'arrufi 'ala riya wan wa'ihi wal hadari minha. Dan bersemangatlah untuk mengetahui, ya, tentang penyakit riya, jenis dan macamnya, serta berhati-hati darinya. Nah, jadi dipelajari, dikaji macam-macamnya, ya, kondisi-kondisinya, tanda-tandanya. Wa ta'ammal fi aqibati riya fid dunya wal akhirah. Kemudian perhatikan, ya, akibat dari penyakit riya di dunia demikian pula di akhirat. Ya. Fa inna man ta'ammala dzalika karaha ilaihi riya, karena barang siapa yang memperhatikan, ya, hal itu, maka akan muncul pada dirinya kebencian terhadap penyakit riya. Kenapa? Ngerti dia, punya ilmu. Ya, beda dengan orang yang enggak punya ilmu, jahil. Dianggap biasa-biasa saja. Dianggap ya sah manusiawi, orang ibadah pengen dipuji kan biasa lumrah ya. Nah, sebagian ada menganggap seperti itu. Ya, padahal ini bisa merusak pahala ibadah seseorang. Nah, sehingga kita tentunya ya harus bersemangat untuk mengetahui hal ini. Li anna riya'ahu lan yajlib lahu naf'un nas. Lam yajlib lahu naf'an nas. Karena riya yang dia lakukan ini sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat pada dirinya. Walan yadfa'anhu dararahum. Dan tidak pula bisa mencegah kemudaratan dari mereka. Bal yajlibu alaihi sakhatallahi ta'ala wa ghadabahu wa maqtahu. Bahkan sebaliknya, dengan riaknya akan mendatangkan kemurkaan dari Allah, kemarahan dari Allah, dan ya, kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaksuru bidhalika dunya wal akhirah. Sehingga dia menjadi orang yang merugi di dunia, demikian pula di akhirat. Oleh karena itu, di antara ya bekal ilmu kita tentang bahaya riya sum'ah adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih. Kata Nabi, man sama'a sama'a Allahu bih, wa man yara'i yara'i Allahu bih. Barang siapa yang dia sum'ah, maka Allah ya akan ungkap ya sum'ahnya tadi di hadapan makhluknya pada yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang riya dalam ibadahnya, maka Allah akan beberkan ya niat riaknya tadi di hadapan manusia pada yaumul qiyamah. Ya. Ini dipermalukan. Ya, dipermalukan. Na'udzubillah. Kemudian sebab yang ke-10. Adamul amni minal wuku'i firya. Yaitu jangan merasa aman ya dari terjatuh pada penyakit riya. Jangan merasa aman. Ya. Sebanyak apapun ilmu kita ya dan setinggi apapun ya pengetahuan kita dan sebanyak apapun amalan ibadah kita, jangan merasa aman. Selama kita masih hidup ya, kita harus waspada. Ya, dan kita harus menjaga amalan ibadah kita. Naam, sebagaimana ya kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kitab Allah, beriman dengan Rasulullah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Jangan merasa aman ya dari penyakit nifak, kemunafikan. Ya. Oleh karena itu, nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, kata beliau, ma min ahadin minal mu'minin fima madha wa ma baqiya illa wa huwa aminun minan nifaq atau illa wa huwa khaifun minan nifaq. Tidak ada seorang pun dari kalangan kaum mukminin yang dahulu ataupun yang sekarang melainkan pasti dia merasa takut dari penyakit nifaq. Ya. Wa ma minkum min ahadin minal mu'minin atau minal munafiqin fima madha wa fima baqiya illa huwa huwa aminun minan nifaq. Namun sebaliknya, tidak ada seorang pun dari kalangan kaum munafikin yang dahulu ataupun yang akan datang ya, melainkan di antara cirinya pasti dia merasa aman dari penyakit nifaq. Ya, penyakit nifaq. Sehingga termasuk ciri ahlul iman adalah merasa takut dari jatuh dalam kekufuran, ngeri jatuh dalam kesyirikan, khawatir jatuh dalam kenifakan. Ini ciri seorang muslim, ciri seorang mukmin, dan menunjukkan adanya iman. Ya, adanya iman. Sebagaimana ini, orang yang betul-betul ikhlas itu adalah orang yang merasa khawatir dan takut jatuh dalam riya. Meskipun kita sudah membahas tentang bahaya riya dan trik-trik ataupun cara untuk terhindar dari riya, tetap jangan merasa aman. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam ya, Al-Auza'i dari Abdah ya, Ibnu Abi Lubabah ya, dari Abdah ibnu Abi Lubabah rahimahullah, kata beliau, aqrabun nasi ila riya amanuhum minhu. Aqrabun nas ila riya, orang yang paling dekat kepada penyakit riya adalah orang yang merasa aman ya dari penyakit riya. Ini para ulama yang sudah punya pengalaman ya puluhan tahun membahas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Keilmuannya luar biasa. Ya, gak bisa dipungkiri. Ibadahnya jangan ditanya. Namun demikian, nasihat mereka kepada kita, kaum muslimin, yang hidup setelah mereka. Aqrabun nasi ila riya amanuhum minhu. Orang yang paling dekat dengan riya, artinya yang sangat besar kemungkinan jatuh dalam riya, yaitu yang merasa aman. Ya, dari penyakit riya. Nah, sehingga termasuk ciri kenifakan ya mirip dengan ini, yaitu orang yang merasa aman dari penyakit nifaq. Na'udzubillah. Oleh karena itu, sepatutnya baik kita untuk terus ya, merasa khawatir dan takut. Ya. Oleh karena itu, ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam, di dalam hadis yang sahih, ya, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kita hidup membutuhkan perjuangan. Ya, kita hidup untuk bisa meraih surga itu membutuhkan kesungguhan. Ya, dan terus menghadirkan rasa takut dan kecemasan jatuh dalam kemungkaran. Kata Nabi, "Man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah." Barang siapa yang takut adlaj, kata Nabi, maka dia adlaj. Adlaj asal maknanya yaitu as-sair fi lail atau fi awwali lail, melakukan perjalanan safar di awal waktu malam. Ya, dahulu orang Arab ya yang mayoritas ya tanahnya ya daratannya adalah apa? Padang pasir, jarang tanaman, kalaupun ada, ya, nggak ada daunnya, ya, jarang yang bisa digunakan untuk berteduh bagi para musafir, sehingga perjalanan yang paling nyaman, paling enak kapan? Malam hari. Ya, kenapa? Dingin, adem, ya, ada rembulan, ya, nggak ada matahari, nggak panas. Lah, kata Nabi, man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, ya takut, ya nggak sampai ke rumahnya, maka dia adlaj, yaitu akan melakukan perjalanan safar menuju tempat tinggalnya di awal waktu malam, sehingga di awal waktu pagi sudah sampai ke rumahnya. Ya, waman adlaj balaghal manzil, dan barang siapa yang melakukan perjalanan di awal waktu malam, maka dia akan segera sampai ke tempat tinggalnya. Ini gambaran, ya, ungkapan dari Nabi untuk menjelaskan kepada kita bahwa kalau orang itu serius ingin bersegera sampai ke tempat tujuan yang asli, yang bisa tinggal di sana dengan nyaman, tenang dan tentram, tempat kita semuanya yaitu akhirah. Ya, dan di akhirah hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Kalau kita ingin bersegera untuk sampai ke dalam surga, ya kita bersegera. Maka Nabi sebutkan tadi adlaj, bersegera melakukan safar di awal waktu malam. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, yang beliau maksudkan adalah at-tashmir fi ta'atillah, yaitu seorang bersegera, bercepat-cepat, bergegas untuk mengerjakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Sehingga kata Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa sil'atallah, barang dagangan Allah, itu sangat amatlah mahal. Dan ketahuilah, barang dagangan Allah adalah syurga, al-jannah. Sehingga al-jannah, dari sini menunjukkan bahwa enggak bisa diraih kecuali dengan kesungguhan, dengan al-jid wal-izdihad wal hirs, ya, dengan kesungguhan, keseriusan, kerajinan, ya, dan bersegera, ya, Naam, tidak bisa diraih dengan bersantai-santai ria. Ya, tidak bisa diraih dengan ya banyak mengabaikan perintah dan larangan, ya. Menyia-nyiakan waktu, enggak, tapi diraih dengan kesungguhan. Sehingga manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, umur yang tersisa untuk kita memperbanyak ilmu, mempertebal iman dan menambah amalan saleh. Kemudian berikutnya, sebab yang ke-11, adamul iktsar min mukhalatatin nas. Tidak banyak bergaul dengan manusia. Ya, mengurangi perkumpulan dengan manusia, dengan masyarakat. Ya, kenapa? Rentan. Ya, penyakit. Ya, kalau orang itu ya, naudzubillah misalnya jadi anak gaul ya. Itu berusaha untuk apa? Caper, ya. Cari perhatian. Ya. Dari teman-temannya. Nah, dari saudaranya, dari tetangganya atau dari masyarakatnya. Ya, dan itu kebanyakan seperti itu. Nah, terlebih orang-orang yang enggak ngerti, enggak tahu agama, sehingga terkadang dia terdorong untuk melakukan amalan kebaikan ya karena ada yang melihat, ada yang memperhatikan, ada yang mengamati ya dan seterusnya. Nah, ya ini tentunya ya ketika seorang jauh dari ilmu ya, sehingga dia khawatirkan dengan seringnya dia bergaul dengan manusia akan justru memperbanyak ya benih-benih ya penyakit hati ya, niatan-niatan yang rusak dalam ibadahnya ya. Nah, tapi kalau misalkan bergaul dengan orang-orang yang saleh, teman-teman yang baik, yang justru dengan itu ya akan mendorong dia, menopang dia ya untuk terus istiqomah, sabar ya, ketika salah keliru diingatkan, alhamdulillah, kenapa? Bergaul dengan saudaranya ya, enggak menutup diri, enggak eksklusif ya, tapi dia terbuka orangnya, siap menerima nasihat. Ini bagus. Pergaulan yang bagus. Tapi yang dimaksudkan di sini pergaulan yang negatif ya. Sekedar bergaul, sekedar banyak teman. Ini bahaya. Makanya para ulama menjelaskan termasuk 5 perkara ya, yang bisa menyebabkan hati itu keras. Ya, yang pertama, kasratul akal. Banyak makan. Menyebabkan kerasnya hati, bebel, ya, sulit untuk dinasihati. Yang kedua, ya, kasratun naum, banyak tidur. Ini juga bisa menyebabkan kerasnya hati, banyak tidur, ya, malas, ya. Ya, bahasa tempat saya namanya kebluk, ya, ya maaf agak kasar, ya, kebluk. Ya. Nah, taunya tidur aja, enggak ada kerjaan. Ini tidur aja. Mbok yau ya. Diarahkan kepada yang positif ya. Baca apa, majalah, dengarkan ceramah ya, radio atau apa. Ya, atau yang positif ya. Tanam-menanam, bersihkan apa. Ini enggak tidur aja kerjanya. Ya, apalagi subuh itu. Habis sholat subuh sudah pek ya. Habis jaga malam ya enggak, tidur. Kapan bangunnya? Nanti menjelang duhur. Naudzubillah. Tiap hari seperti itu, ini bahaya. Bisa menjadikan sebab kerasnya hati. Ya. Nanti bangunnya pas sholat saja. Selesai sholat, tidur lagi. Kapan bangunnya? Asar. Selesai asar, tidur lagi. Wah, subhanallah, ya. Melebihi kalong. Kalong ada jam-jamnya tidurnya. Ya, ada jam operasinya. Ini tidur aja. Ini bisa menyebabkan kerasnya hati. Ini pengalaman para ulama ya. Sebab yang berikutnya, sebab kerasnya hati adalah kasratun nadhar ya. Banyak melihat. Ya, melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Suka jalan-jalan. Ya. Refreshing tapi kebablasan. Ya. Hari-hari refreshing aja. Jalan terus ke sana kemari. Ya. Gak jelas arahnya. Katanya tadabur alam. Wih, masya Allah. Kalau ditanya, ngapain? Tadabur alam. Merenungi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar. ya, gayanya saja. Ya, tapi intinya apa? Malas. Ya, malas. Oh, banyak melihat. Ini malaikat. Bisa menjadi sebab keras di hati. Ya. Ya tentunya bukan berarti dilarang sama sekali ya, seorang melihat ciptaan Allah jalan ke pantai, ke pegunungan atau ke tempat-tempat yang dianggap bagus ya. Bukan dilarang, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nah, yang berikutnya. Yang keberapa? Keempat. Ya. Kasratul kalam. Ya. Banyak ngomong. Banyak ngomong. Banyak berbicara. Tambah lagi berbicara yang tidak ada faedahnya. Semua yang ada di kepalanya disampaikan. Ya. Habis baca koran dari halaman pertama sampai yang ke-20 semuanya diceritakan. Masya Allah. Di mana? Di pos ronda. Wih. Biar enggak ngantuk katanya. Banyak ngomong Anda. Ini bisa menjadi sebab kerasnya hati. Ya, beda kalau disampaikan ilmu, faedah, diskusi ilmiah ya, atau diskusi masalah yang menyangkut kepentingan umum, lah bahas tidak mengapa. Tapi ini banyak ngomong. Ya, kalau di majelis dengan saudaranya ya, pengennya jadi ya, raja ya. Dia yang berbicara. Yang lainnya stop, nanti saya dulu. Yang lainnya jangan ada yang ngomong ya. Dia sudah capek 1 jam ngomong ya, ketika giliran orang lain ngomong, pergi. Pintar ngomong, ini bahaya. Biasanya pintar ngomong atau jago ngomong, ini suka debat orangnya. Bahaya, ini juga penyakit ya. Suka berdebat ya. Ini bisa menjadi sebab kerasnya hati. Yang kelima, yaitu tadi kaitan dengan pembahasan kita, yaitu kathratul mukhalatah. Banyak bergaul dengan manusia, tentunya ya, dengan pergaulan yang ya, tidak positif alias negatif. Nah, jadi anak gaul ya, dengan orang yang baik sampai yang jelek, yang rajin ke masjid dengan yang premannya ya, dengan yang di kantor, yang pasarnya dikenal semuanya. Hebat sekali. Pejabat bukan, gubernur bukan, biasa, tapi saking gaulnya itu. Saking gaulnya. Nah, sehingga semua teman dirangkul sama dia. Ya, enggak selektif dalam mencari teman. Ya, ini kasratul mukhalatah. Ya. Ini bisa menjadi sebab ya, penyakit hati dan kerasnya hati. Baik. Kemudian yang berikutnya ya. Yang keberapa? 12. Adalah ayyu'id al-ibadata allati ra'a biha an-nas idza khala bi nafsihi. Hendaklah dia mengulangi ibadahnya pada saat dia melakukannya karena riya. Dia ulangi. Ya. Jadi kalau dia melihat misalkan dia pernah mengerjakan satu amalan ibadah ya, yang wajib ataupun yang sunnah, kemudian dia merasa dia kerjakan karena riya, murni. Ya, maka hendaknya dia mengulangi sholatnya, mengulangi ibadahnya. Kenapa? Enggak sah. Enggak sah. Meskipun wajib, iya meskipun wajib. Ulangi. Ya, sholatkah, puasakah, atau yang lainnya. Ya. Ya tentunya beda ketika seorang pernah ya, ketika melakukan amal ibadah, kemudian ada bisikan-bisikan riya. Namun dia berusaha untuk menghilangkannya. Ya, berusaha untuk memeranginya. Dan gak ridha dengan riyanya. Ada perjuangan. Ada perlawanan. Ya, meskipun sampai akhirnya penyakit tadi, bisikan tadi terus menghinggapi ya, hatinya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Gak usah diulangi. Kenapa? Ada perjuangan untuk melawannya. Tapi yang kita maksudkan tadi adalah ketika seorang betul-betul mengerjakannya karena riya, hendaknya dia mengulangi ibadahnya tadi. Ya. Nah. Kemudian mungkin sebab yang ke-13 ya, 13 dan yang ke-14 sekaligus ya saya gabungkan, yaitu di antara cara dan kiat untuk membantu terhindar dari penyakit riya, yaitu ma'rifatu aqibatir riya fid dunya wal akhirah, mengetahui akibat buruk dari penyakit riya di dunia, demikian pula di akhirat, yang akibatnya adalah kerendahan dan kehinaan di dunia, demikian pula di akhirat. Dan subhanallah, biasanya orang yang riya, na'udzubillah, itu akan meremehkan saudaranya, menganggap sedikit ibadah saudaranya. Dia jatuh dalam riya, maka akan menyeret pada perbuatan meremehkan ibadah orang lain. Dianggap gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya. Kenapa? Dia bangga dengan ibadahnya, sehingga pantas untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ini sudah menjadi sunnatullah. Satu kejelekan ketika dilakukan akan menyeret pada kejelekan yang berikutnya, sebagaimana satu kebaikan apabila dikerjakan akan mengantarkan kepada kebaikan yang setelahnya. Nah, sebagaimana orang jatuh dalam hasad, jatuh dalam hasad, gak suka dengan nikmat saudaranya, pengennya hilang. Apa yang terjadi? Biasanya suka menggunjingi orang yang dihasadinya tadi. Si fulan itu gak ada apa-apanya itu. Saya lebih hebat, saya lebih kuat. Hasad. Biasanya jatuh dalam ghibah, menggibahi orang yang dihasadi. Ini penyakit hasad akan menyeret kepada perbuatan dosa yang berikutnya. Demikian pula ini. Dan para ulama menjelaskan seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau dalam I'lamul Waqi'in, waqad jarat 'adatullahi allati la tubaddal wa sunnatuhu allati la tuhawwal ayulbisal mukhlisu minal mahabati wan nuril wa mahabbati fi qulubil khalqi wa iqbali qulubihim ilaihi ma huwa bihasab ikhlasihi wa niyyatihi wa muamalatihi li rabbih. Sudah telah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin berubah dan tidak mungkin bergeser, bahwa Allah jalla wa ala akan menyelimuti orang yang ikhlas dalam ibadahnya adanya kewibawaan, cahaya dan kecintaan pada hati-hati hambanya. Pada hati-hati hambanya. Ada orang disenangi, dikagumi oleh saudaranya. Maka ini bisa jadi disebabkan karena keikhlasan ibadahnya. Dan Allah yang menjadikan hati-hati hamba tadi punya kecondongan, punya kecenderungan, kecintaan kepada orang tadi. Ini sudah menjadi sunnatullah. Sehingga wa iqbali qulubihim ilaih, kecondongan hati-hati manusia kepada orang tersebut itu sesuai dengan kadar keikhlasan orang tersebut dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentunya kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya di dunia sebelum di akhirat, yaitu menjadikan orang lain suka dengannya. Wa yulbisal murai allabisa thawba az-zur minal maqti wal mahanati wal bighdah ma huwa laiq bih. Dan sebaliknya, Allah menyelimuti orang yang riya dengan pakaian, dua pakaian kedustaan berupa kemurkaan dan kehinaan serta kebencian Allah kepadanya sesuai dengan apa yang pantas baginya. Tadi ketika seorang sudah terbiasa dengan riya, suka pamer dengan ibadahnya, suka mempertontonkan ibadahnya dalam rangka untuk mencari pujian manusia, itu akan mendorong dia untuk merendahkan orang lain, meremehkan ibadah orang lain, enggak menganggap kebaikan orang lain. Dianggap bahwa yang baik cuma dia, yang lainnya itu enggak ada apa-apanya. Lah ini, orang melihat akhlaknya, ucapannya seperti itu, itu menjadikan dia dibenci oleh saudaranya, dibenci, ya, menjadi hina dan rendah di hadapan manusia. Itu pun Allah yang menetapkannya. Allah menjadikan hati-hati manusia gak suka dengan orang tadi. Kenapa? Orangnya sinis. Ya, ketika ada orang yang cerita, si fulan masya Allah, ya, hafalannya kuat, bacanya bagus, itu belum seberapa. Itu kori fulan lebih bagus. Ini mulai ini. Ya. Nah, orang melihat, wah, ini diceritakan tentang kelebihan, ya, keutamaan saudaranya, kok malah sinis. Ya, berarti kan ada penyakit hasad, bisa jadi. Ya, sehingga orang melihat ini orang, ya, kok kayak gitu, akhirnya dibenci, enggak disukai. Ini contoh kecil saja. Nah, itu di dunia, terlebih di akhirah, ya. Wallahu taala a'la wa a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah, ya, secara ringkas dari sebab-sebab untuk bisa membantu seseorang terhindar dari penyakit riya. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.